biarkan ku sesali diri, hidupku yang penuh dosa, waktuku melupakan dirimu. Nasihat semua kawanku ku cemoh dan ku tolak selalu. Diriku di saat itu lupakan semua perjanjianmu. Datanglah saat hari yang gelap, aku berjanji untuk kembali. Menangis ku sadar sekarang, terbuka mata memandang. Hidupku di masa mendatang ku berikan kepadamu. Hari yang kelabu, terbukalah hatiku kini. Ku sesali diri, ku menangis sedih, dan ku berjanji untuk kembali. Menangis ku sadar sekarang, kepadamu.